Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Fa insyaallah akan kami bawakan beberapa di antara keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala tentang perihal yang berkaitan dengan hukum berjilbab, menggunakan niqab, cadar, menutup aurat, tangan, kaki, memakai kafazain, dua telapak tangan dan syarabain, dua telapak dua kaos kaki. Itu semuanya ada aturannya. Janganlah kita beragama itu hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang, tetapi kita beragama mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Hal ini kaum muslimin disebutkan di dalam fatwa al-Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tatkala ditanyakan kepada beliau, apakah ada dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada wajibnya menggunakan cadar dan yang semisalnya. Bisa dilihat dalam beberapa karya tulisan beliau. Di antara dalil disebutkan dalam surat Nur ayat yang ke-31. Dalam surat Nur ayat yang ke-31. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Dan katakanlah oleh Muhammad Nabi alaihissalatu wassalam kepada kaum mukminat, yakni mukmin perempuan, istri-istri kita, adik-adik, mbak-mbak kita, ya, putri-putri kita, katakanlah kepada mereka, "Ayaghdudna min absarihinna," hendaknya mereka memandangkan pandangan-pandangan mereka. Jadi memakai cadar bukan berarti keberuntungan, warakatoniki, kemudian matanya jelalatan melihat suami orang. Bukan, tetap diperintahkan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. وَيَحْفَطْنَا فُرُوجَهُنَّ Dan agar mereka menjaga farji-farji mereka. Furuj, kemaluan-kemaluan mereka dalam hal ini, menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Nanti satu persatu, Syekh Ibnu Utsaimin akan menyebutkan hikmah dari kalimat satu persatu yang ada dalam ayat ini. Kita ikuti aja apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wala yubdina zinatahun, dan hendaknya mereka jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa yang memang harus nampak. Perhiasan itu maknanya luas. InsyaAllah nanti akan kita bacakan. Selesaikan dulu, kita akan sampaikan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Illa ma dhahara minha, hendaknya mereka menutupi perhiasan-perhiasan yang ada pada tubuh mereka. Jangan menampakkannya kecuali yang memang harus tampak. Wal yadribna bihurum bihumurihinna, hendaknya mereka memakai bihumurihinna. Humur, bukan hamar, humur pakai kha. Kerudung kalau bahasa kita ini. Jilbab. Ala juyubihinna. Juyubihinna, ini maknanya luas. Kerudung itu menutupi bagian dari kepala, rambut, sampai tubuh tertutupi. Termasuk padanya adalah apa? Wajah, leher, dada, punggung, dan seterusnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka, atau kepada abaihinna, bapak-bapak mereka, atau abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka. Disebutkan dalam ayat ini mahram, laki-laki yang mahram, yang haram itu dinikah, yakni yang boleh untuk melihat perhiasan dia. Ini pun terbatas. Kalau suami, sebelum supaya antum faham, perhiasan dimaksudkan ini bukan emas, anting-anting, gelang, bukan. Tubuh wanita itu adalah perhiasan. Ya. Tubuh manusia, wanita khususnya, perhiasan. Rambut itu perhiasan. Terurai bagus, perhiasan. Wajah, perhiasan. Leher, dan yang lainnya, lengan, tangan, itu perhiasan. Ini dibagi, kalau engkau wanita di hadapan suamimu, bisa melihat seluruh perhiasan yang kau miliki. Adapun yang lainnya, bapak atau bapak mertua, ini boleh melihat, terbatas. Ini menunjukkan hal yang diperbolehkan dilihat oleh selain suami, ini muka, telapak tangan, telapak kaki, itu tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Apa bedanya penyebutan dalam ayat ini? Jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali di depan suamimu. Ya. Kecuali di depan bapakmu, bapak mertuamu, anak laki-lakimu. Disebutkan di sini, aw abai bu'ulatihinna, anak suami-suamimu, au abnaihinna, atau anak laki-lakimu, wahai wanita, au abnai bu'ulatihinna, au ikhwanihinna, dan seterusnya. Anak laki-laki, saudara laki-lakinya, ini keponakan laki-laki, dari saudara laki-lakinya, ataupun keponakan laki-laki dari saudari perempuan si wanita tersebut. Maknanya berarti, hal yang boleh dilihat oleh mereka-mereka tadi, tidak boleh dilihat oleh pihak lain yang bukan mahram. Bisa difahami hadirin? Insyaallah akan kita sampaikan. Kemudian disebutkan dalam ini, ya. Wala yadribna, saya sebutkan karena waktunya singkat, wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma fi ma yakhfina min zinatihin, dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka di tanah agar supaya bisa terdengar perhiasan yang ada pada kakinya. Kadang wanita memakai gelang di kaki. Tidak diperkenankan bagi mereka untuk menggerak-gerakkan kaki, memukulkannya ke tanah, supaya terdengar oleh pihak laki-laki. Hal ini dilarang. Karena apa? Syekh nanti akan menyebutkan, karena hal ini bisa mengundang syahwat. Ya? Hal ini saja dilarang, padahal kaki bagi kaum muslimin, loh bagaimana lagi dengan wajah yang tentunya lebih menarik untuk dilihat daripada sekedar apa? Kaki. Ini dia bagi kaum muslimin, sisi pendalilannya. Qala Syekh Ibnu Taimin, wa bayanu dilalati hadhil ayah ala wujubil hijab ala al-mar'ati 'anil rijal al-ajanib wujuhun. Syekh Ibnu Taimin mengatakan ayat ini sebagai dalil wajiban wanita untuk berhijab menutupi diri dari kaum laki-laki al-ajanib yang bukan mahramnya dari beberapa sisi, lebih khusus yang beliau soroti adalah menutup wajah. Kalau antum, nah termasuk saya lah, kita berarti, kalau melihat wanita itu yang pertama kali dilihat apanya pak? Sikile apa pak? Sikile ayu banget loh. Tapi otomatis wajahnya, lihat wajahnya. Begitu melihat wajah, kemudian di situ terdapat zina mata, ya, ketemu muka dengan muka, berpapasan mata dengan mata, maka Rasul memberitahukan al-ainani tazniyan, mata itu berzina. Ya. Wa zinahuma nadhar, zinanya mata adalah melihat. Ketika mata dengan mata bertautan, terdapat di sana bisikan syaitan untuk melanjutkan yang kedua, zina telinga. Berhubungan maknanya. Ketika sudah ada berhubungan lewat chatting atau lewat WA atau lewat telepon, kemudian pada ujungnya zina yang berkaitan dengan al-farj. Wal-farj saddikuha au yukadzibuha. Kalau dia sampai na'udzubillahi min dzalik jatuh pada perzinahan, zina kemaluan, maka berarti memang selama ini dia zina. Dari zina mata, zina telinga, wal qalbu tashtahi wa tatamanna, hati itu selalu ada syahwat dan berangan-angan untuk bisa melanjutkan pada jenjang zina yang berikutnya. Karena itu wajah itu ditutupi dan diperintahkan untuk menundukkan apa? Pandangan. Karena apa? Mata itu letaknya di mana? Mata itu letaknya di mana? Di kaki. Ya jenengan ono, saya kalau melihat mata kaki jadi jatuh cinta loh. Mata kaki ini siapa, Pak? Itu mata kaki bahasa kitanya, bahasa Arabnya kab. Ya, kabain, dua mata kaki. Yang dimaukan dalam hadis yang tadi kami sampaikan akan disebutkan Syekh Ibnu Taimin adalah ainan, dua mata ini yang letaknya di wajah, yang diperintahkan untuk para wanita dan tentunya juga kaum pria menundukkannya. Karena kalau sudah terpaut mata dengan mata, maka akan ada apa? Rasa senang, rindu, padahal bojone wong pak, ya, dengan istri sendiri rindunya berkurang, sama istri orang diemut-emut baik. Kenapa sih? Lah dadakan wingi aku weruh kok. Matamu pasing delengi. Ini dia kaum muslimin. Syariat jangan dilanggar. Ini aturan kaum muslimin. Aturan. Kalau yang seperti dilanggar akan terjadi berbagai macam perzinahan sebagaimana sudah terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Kalau samping seperti ini di kalangan salafiyin, ummahat salafiyin dan ahlu dan kita ikhwan salafiyin tidak diperhatikan, na'udzubillahi min dzalik. Mengerikan seperti ini kaum muslimin. Ya, sebagaimana sudah terjadi di kalangan orang-orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum seperti ini. Terjadi perselingkuhan, terjadi hamil di luar nikah, terjadi macam-macam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, yang pertama dari sisi pendalilan ayat tadi di atas surat apa? Nur ayat yang ke-31. Anallah subhanahu wa ta'ala amaral mu'minat bihifdi furujihinna. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan-kemaluan mereka agar jangan jatuh pada perzinaan. Wal amru bihifdil furuj, perintah untuk menjaga kehormatan, amrun bihi wa bima yakunu wasilatin ilaih. Syekh mengatakan perintah menjaga kehormatan itu juga sebagai perintah agar wanita itu selalu menjaga hal-hal yang bisa mendukung terjaganya kehormatannya. Ya. Jaga kehormatanmu. Bagaimana? Jangan ikhtilat laki perempuan. La yakhluwanna rajul bimra'atin illa wa thalithuma syaitan. Nabi mengatakan janganlah seorang laki dan perempuan berhalwat bersendirian kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dalam rangka menjaga kehormatan dari perzinaan, jangan lakukan itu. Termasuk kata Syekh, beliau mengatakan perintah menjaga kehormatan adalah perintah untuk selalu menjaga hal yang bisa dengannya engkau terjaga kehormatanmu. Di antaranya berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Ya, jilbab yang syar'i. Sekarang jilbab macam-macam, Pak. Jilbab macam-macam. Sudah jilbaban, semakin jilbaban semakin menarik untuk dilihat. Ya, jilbabnya warnanya pink. Ya. Kemudian bagus banget aksesorisnya, begitu di leher digubetkan seperti itu. Ngerti digubet? Di leher kan kaya wong kendap. Akhirnya bagian depan dada dia tidak tertutup oleh jilbab. Pakaian yang ketat. Yo pada baik. Yang namanya orang jilbab itu yang syar'i dimaukan dengannya dia terlindungi dari perbuatan perzinaan, malah dia semakin jilbaban seperti itu semakin orang tertarik untuk melihatnya. Itu bukan jilbab yang syar'i. Kan model jilbab sekarang banyak. Ya. Ala Syekh Ibnu Utsaimin. Kita lanjutkan ucapan beliau. Wala yartab aqilun. Seorang yang berakal tidak akan ragu. Tidak akan bimbang. Sesuatu yang pasti. Anna min wasailihi taghtiyatul wajh. Di antara bentuk menjaga agar jangan jatuh dari perzinaan adalah menutupi wajah. Wanita yang wajahnya ditutupi akan selamat dari yang namanya apa? Perzinaan. Zina itu tidak langsung zina, Pak. Zina itu ada muqaddimat. Ada pendahulunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabu az-zina." Jangan kalian mendekati zina karena zina itu tidak langsung ujug-ujug. Ngerti ujug-ujug? Apa ya? Tiba-tiba. Tapi ada muqaddimat. Pendahulunya. Yaitu apa? Itu disebutkan. Memandang wanita. Wanita memandang laki-laki. Kemudian dari mata turun ke hati. Kepengen ketemu. Terus berlanjut. Karena itu kata Syekh, termasuk di antara hal yang menjadi wasilah perantara agar seorang wanita terjaga terlindungi dari perbuatan zina adalah menutupi wajahnya. Li'anna kashfahu sababulin nazar ilaiha. Dikarenakan ketika wajah itu terbuka, maka akan menyebabkan kaum pria merasa nikmat dengan melihatnya. Ya. Apalagi wanita tersebut memiliki keindahan. Allah berikan cantik. Kemudian dia bersolek. Kaum pria manapun yang melihatnya akan tertarik untuk tatamanna wa tashtahi, berangan-angan melakukan sesuatu yang haram. Dikarenakan itu, kata beliau, wabidalika, dengan hal itulah diharamkannya wanita untuk membuka wajahnya. Karena dibukanya wajah itu sebagai awal mula terjadinya perzinaan. Wabitali ilal wusul walittisal, kalau sudah tatapan muka, sudah ada ketertarikan, sudah ada itu, maka kata Syekh, al-wusul, akan adanya sebuah usul, pertemuan atau ittisal, usaha untuk menghubungi. Ya, usaha untuk apa? Menghubungi. Dan alat-alat penghubung di zaman sekarang begitu canggihnya. Di antaranya apa? HP, ini dia, ya, hubungan perselingkuhan. HP itu hubungan perselingkuhan. Qala Syekh bin Utsaimin, wa fil hadithi, disebutkan dalam hadis yang sahih, al-ainani tazniyan, dua mata ini bisa berzina. Wa zina huma an-nadhar, zina mata adalah melihat. Ilan qal wal farju saddiqu dhalika aw yukadzibu. Sampai Nabi mengatakan kemaluan itu yang membenarkan itu semuanya atau mendustakannya. Fa idza kanat taghtiyatul wajh min wasa'il hifdzil farj kana mu'muran bihi. Apabila menutupi muka itu termasuk dalam rangka menjaga agar jangan jatuh pada perzinaan, maka ini pun diperintahkan, dikarenakan mereka diperintahkan agar menjaga kemaluan mereka dari perzinaan. Jadi ayat ini yang pertama perintah hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka, maka ini pun berkaitan dengan perintah segala hal yang mendukung ini pun diperintahkan dalam agama. Sisi pendalilan yang kedua. Qalu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nur, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka pada dada-dada mereka. Ini kalau terjemahan kita, juyub adalah bagian depan. Sibil mengatakan bagian punggung. Syekh mengatakan makna al-khimar, pakai kha, bikhimarihinna ma ta'muru bil mar'atu ra'saha wa taghtiyatu bihi. Kata beliau, yang namanya kerudung itu definisinya sesuatu yang menutupi tubuh wanita dari kepala sampai ke bawah, itu namanya apa? Kerudung. Kemudian kata Syekh, yang namanya ala juyubiha kanat ma'muratan bisatri wajihah. Yang namanya kerudung diperintahkan menutupi jaib. Jaib itu adalah seluruh tubuh wanita. Di antaranya leher, dada, itu semuanya juga wujub satrul wajh min babi aula. Itu semuanya wajib ditutup. Demikian pula dengan wajah, itu terlebih lagi wajah sebagai tempat terjadinya fitnah. Jadi laki-laki terfitnah oleh perempuan, yang dilihat pertama kali adalah wajahnya, kemudian baru yang lain-lainnya. Di annahu mawdi'u al-jamal fitnah, wajah itu letaknya terjadi fitnah dan kecantikan atau keindahan. Ini ucapan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Syekh mengatakan, walidzalika idza qalu fulana jamila. Kalau ada manusia mengatakan si fulana wanita ini jamilah, cantik. Lam yufham min hadzal kalam illa jamal wajh. Tidak difahami dari kalimat si fulana cantik itu enggak mungkin kecuali wajah yang dilihat. Ya tidak, Pak? Ya. Apa antum mau mengatakan kayak tadi? Si fulana cantik banget. Loh, antum lihat apa? Aku lihat kakinya. Wala, sikil kepada baik. Berarti sumber fitnah yang ada pada wanita itu adalah letak pada wajahnya. Yang bisa menyebabkan manusia jatuh pada perzinaan, laki-laki maupun perempuan, itu adalah pada letak wajahnya. Kalau leher, dada, kaki, tangan harus ditutupi, maka apalagi wajah sebagai sumber fitnah yang menggoda kaum pria. Bisa dipahami? Masya Allah, ini ucapan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Yang berikutnya, waalaikumsalam muslimin. Ini panjang risalah dari beliau. Saya tidak baca satu persatu. Dan insya Allah mencukupi apa yang tadi kami sampaikan. Yang ketiga, sisi pendalilan surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Annallaha ta'ala naha 'an ibda'i az-zinati mutlaqan." Allah melarang para wanita menampakkan perhiasannya secara mutlak. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak darinya. Wahya thawb, atau wahya latila buddha, an tadhar ka dhahiri thiyab. Yaitu perhiasan yang memang mau tidak mau harus nampak. Ini maukah di sini adalah pakaian. Pakaian itu termasuk apa? Perhiasan. Ketika seorang wanita berjalan, mau tidak mau yang nampak, ya mau tidak mau pasti nampak apa? Bajunya. Adapun perhiasan yang lain selain ini harus ditutup. Misal seperti indahnya tangan, jarinya lentik, putih, halus, ya. Enggak pernah ke sawah ini perempuan, ya. Masya Allah, pagi pakai henna, ya. Ini harus ditutupi. Kalau tidak, perlu kita kasih tahu, wanita itu, Rasulullah katakan, kuntu inda babin nar, atau talatu ala babin nar, aku melihat ke dalam neraka. Faida ra'aitu akthar aliha anisa. Tatkala aku melihat ke dalamnya, ternyata aku dapati mayoritas dari penduduk neraka adalah wanita. Kenapa? Ada dua sebab yang disebut oleh para ulama. Di antaranya, pada tubuh mereka para wanita terdapat unsur yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Ya, ini membuka aurat. Di antaranya. Dan faktor yang kedua adalah, dengan dia membuka aurat, dia masuk dalam neraka dengan sebab itu, plus dengan dia pun menggoda kaum pria. Menjadi sebab kaum pria masuk dalam neraka. Di antaranya adalah dengan mempertontonkan kemolekan tubuhnya. Maka dalam Islam tidak boleh dia tampakkan perhiasan yang menarik bagi lawan jenis mutlakon, secara mutlak, kecuali apa yang memang tidak bisa dihindari, yakni pakaian. Adapun yang ada pada tubuh dia yang tertutup oleh pakaian harus ditutupi. Bisa difahami? Ya. Qala Syekh beliau mengatakan, "Tsumma naha marratan ukhra an ibda'i zinati illa liman istathnahum." Kemudian hal ini diulangi kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu surat itu, tidak boleh menampakkan keindahan tubuhnya, perhiasan tubuhnya, kecuali kepada yang dikecualikan, yakni mahram-mahramnya. Seperti yang tadi kami sampaikan, yang bisa dilihat oleh mahramnya tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya. Antum punya mbak, boleh melihat wajahnya, rambutnya, tangannya, kakinya, enggak lebih dari itu. Ya. Nah, itu diperbolehkan untuk terlihat oleh mahram bapakmu, bapak mertuamu, suamimu, anak suamimu menikah dengan duda punya anak umpamanya. Ya. Maka anaknya suami itu mahrammu. Anak laki-lakimu, anak laki-laki saudara laki-lakimu, anak laki-laki saudari perempuanmu, ini mahram. Terus untuk dilihat oleh orang lain yang bukan apa-apanya, enggak boleh. Mutlakon. Hada huwa ikum muslimin. Ya, di zaman sekarang ini yang enggak punya ilmu, ya ditonton sembarangan wong bak. Malah dicekli sembarangan wong. Nek lagi kondangan, salaman kabeh. La hawla wala quwwata illa billah. Juhala. Jahil, tidak punya apa? Ilmu. Bersolek dengan sedemikian indah yang tidak tahu Islam, bahkan tidak berjilbab, berpenampilan maksimal. Ya, dikeluarkan daya upaya dia untuk apa? Maksimal dalam bertabaruj. Ini jahiliyah. Ya. Jahiliyah. Kalau perselingkuhan itu sepakat semua orang mengatakan jelek. Hah? Jelek, siapa yang mau istrinya berselingkuh? Saya memang mau suaminya berselingkuh. Tetapi asbab, sebab-sebab perselingkuhan tidak dihindari. Bahkan mereka jatuh padanya. Yang tidak berjilbab, yang bertabaruj, yang sembarangan berhubungan laki perempuan, yang ikhtilat, yang macam-macam. Dalam agama kita ya kaum muslimin, dilarang berzina, dilarang berselingkuh, dan dilarang seluruh asbab yang menjurus ke arah sana. Di antaranya sering dibahas adalah di keharusan menutup anggota tubuh semuanya, ya, termasuk dalam ini adalah wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan seluruhnya. Qala syai' yang keempat, anallah ta'ala yurakhis bibda'i az-zina al-batinah littabi'in ghair ulil irbati an minar rijal. Disebutkan dalam ayat ini, wanita-wanita boleh menampakkan perhiasannya di depan laki-laki yang sudah tidak memiliki selera untuk nikah. Yani mbah-mbah yang sudah tua renta, yang sudah tua tidak memiliki keinginan untuk menikah. Wahumul khadam la syahwata lahum. Mereka laki-laki yang dijadikan sebagai pembantu yang tidak ada syahwat bagi mereka. Awit tifl, atau anak-anak kecil yang seghir, alladzi lam yablugh syahwa, yang belum sampai tingkatan syahwat. Boleh mereka itu. Anaknya siapa? Anaknya tetangga. Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun sudah punya syahwat belum, Pak? Belum. Oh ya sudah, gak apa-apa masuk rumah. Istrimu dalam keadaan tidak berjilbab. Memakai mungkin tanpa kaos tangan, tanpa kaos kaki. Tidak. Ya. Umur 5 tahun. Ini boleh. Ini menunjukkan, kata Syekh, ini menunjukkan bahwasannya wanita diharuskan menutupi seluruh tubuhnya, termasuk dalam ini adalah wajah, dari anak-anak yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Kalau seandainya mereka sama saja, yang sudah baligh dengan yang belum baligh, sama saja, maka tidak ada manfaatnya pengecualian ini. Bisa dipahami hadirin? Ada air minum? Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Hadirin kaum muslimin. Yang kelima, sisi pendalilan ayat surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihin liyu'lam ma yakhfina min zinatihin." Janganlah mereka memukul-mukulkan kaki mereka untuk supaya diketahui perhiasan apa yang mereka sembunyikan di kaki mereka. Si mengatakan, yakni la tadribil mar'atu birijliha fayu'lam ma tuhfihi minal khalahil. Janganlah dia memukulkan tangannya, kakinya ke tanah supaya diketahui perhiasan yang dia telah sembunyikan. Dari apa? Al-khalahil, yakni perhiasan emas atau gelang, ya, kalung yang di kaki. Karena banyak kalau dipukulkan bunyi cering cering cering begitu, ya, kayak bayi aja, Pak. Tetapi itulah dia dalam menjerat mangsanya dari kaum pria. Di sini kata Syih, ya, beliau, masya Allah, faida kanatil mar'atu manhiun anid darbi bil arjul. Apabila wanita itu dilarang memukulkan kakinya ke tanah dikarenakan bisa menyebabkan fitnah bagi kaum pria, khaufan min iftitani rajul, dengan mendengarkan gemericik perhiasannya ada pada kakinya, maka laki-laki akan tertarik untuk melihatnya dan bisa menjadikan sebagai sebab adanya fitnah. Bima yasma' min sauti khalahiliha, dikarenakan laki-laki itu mendengarkan suara perhiasannya ada pada kakinya. Fa kaifa biukashbaj, ini saja dilarang, bagaimana lagi dengan membuka wajah? Ya? Lebih menggoda melihat kaki atau melihat wajah? Melihat wajah. Masya Allah, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh Syekh yang ada pada surat An-Nisa tadi, ada surat An-Nur tadi. Yang berikutnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah olehmu kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka merendahkan jilbab-jilbabnya mereka. Jadi jilbab itu rendah, lebar luas sampai menutupi dada dia, sampai menutupi bagian bawahnya, lebar. Ya, jilbab yang syar'i adalah jilbab yang yudnin, yang rendah. Bukan jilbab hanya menutupi bagian leher ke atas. Bukan. Itu aksesoris yang malah justru mengundang syahwat. Ya, itu tidak syar'i. Disebutkan dzalikadna ayyurafna. Hal itu akan menjadikan mudah bagi mereka dikenali. Fa'inna adalah wanita yang mukminat, ya. Fala yu'zain, maka mereka tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafur rahima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Qala Ibn Abbas, disebutkan ucapan Ibn Abbas, dan ini adalah tafsirnya sahabat terhadap ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ucapan Ibnu Abbas ini hukumnya marfu' sampai Nabi alaihi salatu wasalam. Ibnu Abbas menafsirkan, amarallahu nisa'al mu'minin. Allah memerintahkan kepada para wanita-wanita kaum mu'minin, idza kharajna min buyutihin, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka, fi hajatin, karena adanya kebutuhan, ya, keluar rumah itu apakah halaman itu sudah keluar rumah. Ya. Halaman depan, halaman samping, halaman belakang, di mana sudah tidak ada lagi penutup, orang bisa saja melihat. Ya. Berarti kan ketika seorang wanita keluar rumah fi hajatin ayughtina wujuhahunna, hendaknya mereka menutupi wajah-wajah mereka. Min fakir usihinna bil jalabib. Di atas, ya, dimulai dari fakir usin, dari atas kepala dengan jilbabnya ditutupi, rambutnya bagian atas sampai mukanya dan sampai ke bawah. Wajdina ainan wahidan, wajubdina ainan wahidan, kata Ibn Abbas, dan yang ditampakkan adalah satu mata saja. Satu mata, satu matanya ditutupi, yang terlihat cuma satu matanya tok. Qala Syekh Ibn Utsaimin, mengatakan, wa tafsiru sahabi hujjah. Tafsir seorang sahabat itu adalah hujjah. Yang dimaukan dalam ayat tadi di atas, yudnina jalabibi, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka, ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dan ini hujjah. Wanita mukminat apabila anda keluar rumah, maka diperintahkan untuk mereka menutupi muka-muka mereka, dimulai dari atas kepala mereka sampai ke bawah, hanya dibukakan satu mata saja. Wa tafsir as-sahabi hujjah, bal qala badul ulama innahu fi hukm al-marfu' ila an-nabi. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini memiliki hukum marfu', yakni bukan hanya disandarkan kepada Ibn Abbas, tetapi memiliki hukum itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ucapannya Syekh Ibn Utsaimin, wa qalu alaihi salatu wasalam, wa qalu radhiyallahu an yubdina aynan wahidan, Ibn Abbas mengatakan dan yang ditampakkan adalah matanya yang satu, innama rakhasa fi dhalika li'ajli darurah, diperbolehkannya matanya yang satu nampak itu karena memang satu hal yang sangat penting. Kata Syekh, itu adalah hajat, kebutuhan yang sangat penting. Itu apa? Ila nadhri tariq, untuk dia bisa melihat jalan. Aslinya tutup, tutup semuanya. Tapi lah bagaimana, ya orang urut jalan kok. Ibn Abbas mengatakan tampakan satu matanya tok agar dia bisa melihat jalan. Atau sekarang ini dengan ditutupi matanya dengan burqah atau yang sejenisnya, ya, supaya bisa melihatnya. Sampai seperti itu ya kaum muslimin dalam pembahasan ini. Qala Syekh beliau mengatakan, fa amma idza lam yakun hajah, adapun apabila tidak ada kepentingan untuk melihat jalan, fala mawjib li kashfil ain, maka tidak ada satu hal yang mengharuskan dia untuk membuka matanya. Dia harus menutupi semuanya. Karena mata itu, jikalau, itu tadi, sudah cadaran, ning matanya jelalatan. Ya. Pas kebetulan berpapasan dengan matamu, siapa ki bojoku tuh ya? Wanita tersebut paham, ini bukan suamiku. Ya. Tetapi, itu tadi, dari mata turun ke hati, biasa diterjemahkan dengan jatuh cinta. Na'udzubillah min dzalik. Sangat mungkin terjadi itu kaum muslimin. Dan hal yang seperti ini jangan kita bermain api pada hal yang seperti ini. Jangan. Sangat aib. Kalau antum mau menikah lagi dengan cara yang syar'i, nikah aja lagi. Itu adalah sesuatu yang syar'i. Apakah ummahat kita menginginkan para suaminya untuk berselingkuh? Tentunya tidak. ya, karena itu hukum syar'i, jangan dilanggar. Kemudian berikutnya ya kaum muslimin, makna al-jilbab. Wal jilbab huwa ridha faqal khimar bimanzilatil aba'ah. Jilbab itu di atas kerudung. Jadi kerudung, ya, kemudian jilbab. Yang sekarang ini kalau bahasa Arabnya sekarang aba'ah. Aba'ah itu adalah baju yang besar, ditutupkan dari atas sampai ke bawah dan sampai tangan. Sehingga dia tidak nampak apapun kecuali bajunya yang longgar. Itu aba'ah untuk zaman sekarang ini. Disebutkan dalam sebuah athar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, lama nazalat hadhil ayah, tatkala turun perintah untuk menutupi tubuh mereka dengan jilbab, kata Ummu Salamah, kharajani salu ansar, para wanita-wanita ansar di waktu itu keluar, ka'anna ala ru'usihinna al-ghurban minas sakinah, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang tenang, burung yang bertengkar karena saking tenangnya. Walihinna kiyatin sauda, dan lebih suha, mereka memakai pakaian yang berwarna hitam dan dengan tenangnya. Ya, yakni ini hal yang diketahui dengan pasti di kalangan para sahabat. Berkata al-imam, wa qad dzakara Ubaidah As-Salmani atau Silmani dan juga yang lainnya, anna nisal mu'minin, wanita-wanita mu'minin di zaman Nabi dulu, ya, kunna yudnina 'alaihinna jalabibihinna, mereka merendahkan jilbab-jilbab mereka, menutupi tubuh mereka dari tertutup apanya ya kaum muslimin, min faqir usihinna, dari atas kepala mereka, hatta la yadhhar, sampai tidak nampak dari tubuh dia, illa uyunihinna, kecuali mata-mata mereka, min ajli ru'yati tariq, itu pun karena untuk bisa melihat jalan. Itu yang namanya jilbab wa kaum muslimin, ya, itu yang namanya apa, jilbab, yang menutupi seluruh apa tubuhnya, dia sudah memakai baju, dia memakai kerudung, dan dia memakai jilbab menutupi tubuhnya. Masya Allah. Dalil yang keempat atau dalil yang berikutnya, ini kita tidak baca semuanya kaum muslimin. Kita masuk ke hadisnya aja, waktunya sudah mau habis. Akhrajah al-Bukhari fi kitab al-Si'dhan bab zinal jawarih dunal farj. Al-Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab beliau al-Si'dhan bab tentang zina anggota tubuh, tetapi bukan zina apa? Zina kemaluan. Bab tersebut juga Al-Imam Muslim dalam kitab al-Qadr bab qadru ala bin Adam hadhu min az-zina. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kira sebentar dulu. Anak nyimpannya di sini. Yang kesembilan yang tadi kita sampaikan di atas wahai kaum muslimin, beberapa dalil yang sangat jelas tentang hukumnya, haramnya seorang menampakkan lika-liku tubuhnya. Beberapa dalil yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, hadis yang kami akan sampaikan ternyata ada pada yang lainnya. Kami mengumpulkan beberapa risalah di sini. Risalahnya Syekh Ibnu Utsaimin tentang perkara hijab. Masuk duhur apa? Dalil dari sunnah saya sampaikan satu, ya. Dalil dari sunnah Rasulullah SAW, idza khadaba ahadukum imra'atan, apabila seorang di antara kalian mau menghidbah seorang wanita, memang berniat untuk menikahinya, fala junah alaihi ayyanzura minha, tidak mengapa untuk dia melihatnya. Ini dengan catatan innama yanzuru ilaiha lihidbah, melihat wanita tersebut dalam rangka berniatan untuk menghidbahnya. Wa in kanat la ta'lam, walaupun wanita itu tidak melihatmu, walaupun wanita itu tidak tahu Anda mau menikahi si fulana, ya, boleh Anda kalau bahasa kitanya mencuri pandang tanpa diketahui sang wanita tersebut engkau melihatnya. Kata Syekh disebutkan di sini, qala fil majma' zawaid, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafal junah, dalam hadis ini mengatakan tidak berdosa bagi seorang laki-laki yang ingin menghibah seorang wanita untuk melihatnya dengan syarat yakunu nadharuhu lil khidbah, melihatnya itu untuk menghibah. Ini kata Syekh Ibnu Taimin, ini menunjukkan dalla hadza ala anna ghairal khatib athimun, ini menunjukkan bahwa laki-laki yang melihat perempuan yang tidak dalam rangka untuk menghibahnya maka ini berdosa bikulli halin, dengan alasan apapun. Yang diperbolehkan melihat wanita itu adalah dalam rangka apa? Berkhidbah atau menghibahnya saja. Bahwa kalau kamu melihatnya dalam rangka untuk menghidbahnya, maka Rasul mengatakan tidak berdosa. Walaupun wanita tersebut tidak melihatmu, tidak mengetahuimu. Ini menunjukkan berarti kalau bukan karena itu, dilarang. Bikulli halin, dalam keadaan apapun. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wah, ini bahaya sekali berarti, Pak. Padahal setiap hari kita, bagaimana, Pak? Melihat perempuan tidak? Lihat perempuan, hajatnya apa melihat mereka, Pak? Mau dikhidbah semuanya yang kelihatan? Saya mengkhidbah dia, saya lihat. Kobe-kobe dikhidbah, ya enggak, Pak. Majnun itu, Pak. Itu semuanya dzunubul ma'asi, itu dosa bagi kaum muslimin. Ini sebagai hujjah kata Syekh. Oh, disebutkan beberapa dalil karena waktu sudah habis. Para wanita dulu bagi kaum muslimin menutupi tubuh mereka dengan sempurna sampai muka-muka wajah-wajah mereka. Namun karena waktunya singkat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi di atas bisa difahami sebagai ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.